Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini, kita masih membacakan risalah dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, yang berkisar pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, tentang ilmu syar'i, keutamaannya dan kemuliaannya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita masuki al-wajhul khamis wal ishrun, sisi yang ke-25 dari sisi-sisi yang dijelaskan oleh beliau rahmahullah di dalam menjelaskan tentang seputar keutamaan dan kemuliaan al-ilmu. Beliau membawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qawmahum iza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara ahli tafsir tentang makna an-nafir di dalam ayat ini. Sebagian pendapat di antara mereka para ahli tafsir berpandangan bahwasanya an-nafir di dalam ayat ini yakni nafir li talabil ilm, berangkat dalam rangka untuk menimba ilmu. Sehingga maknanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang apabila kaum mukminun mereka seluruhnya berangkat mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang seharusnya mereka lakukan adalah mereka mengutus firqah, beberapa orang dari kalangan mereka, untuk berangkat mempelajari ilmu agama tersebut. Ini makna yang pertama. Sehingga nafir di dalam ayat ini yakni nafir li talabil ilm. Sebagian pendapat di antara ahli tafsir menyebutkan bahwasanya an-nafir di dalam ayat ini yakni maksudnya adalah ilal jihad, berangkat untuk berjihad. Sehingga maknanya Allah Azza wa Jalla melarang seluruh kaum mukminin mereka berangkat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang seharusnya mereka lakukan, mereka di samping berjihad juga mengutus beberapa kelompok dari kalangan mereka untuk mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ini dua tafsir yang dibawakan oleh al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Muhim, setelah beliau rahimahullah menyebutkan dua pendapat dari kalangan para ahli tafsir terkait makna yang terkandung di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122 yang tadi kita bacakan, beliau menyebutkan membawakan firman Allah, membawakan sabda Nabi SAW, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Naam. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya yang ma'ruf dari lafaz an-nafir adalah an-nafir ila al-jihad, yakni berangkat untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala menerangkan tentang seputar pembahasan al-jihad, beliau sebutkan wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan untuk berangkat, yakni berjihad, fanfiru, maka berangkatlah kalian, dalam arti kata berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau menyebutkan wa'alal qawlaini, berdasarkan kedua pendapat dari kalangan ahli tafsir tersebut, yang berpendapat nafir di dalam ayat ini maknanya adalah untuk berangkat menimba ilmu agama Allah, sebagian menyebutkan nafir maknanya adalah berjihad. Beliau rahimahullah menyebutkan fahuwa targhibun fit tafaqquhi fiddin, padanya terdapat motivasi agar seorang muslim, seorang mukmin giat di dalam mempelajari ilmu agamanya. Berdasarkan dua pendapat tersebut, di dalamnya berisikan motivasi agar seorang muslim giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allumihi wa ta'limihi, baik ia mempelajarinya atau ia mengajarkan ilmu agama ini kepada yang lain. Fa inna dhalika ya'dilul jihad, karena yang demikian itu kata beliau rahimahullah dari sisi keutamaan amalannya menyetarai amalan jihad, menyamai amalan jihad. Sehingga beliau rahimahullah menyebutkan ketika seseorang mempelajari ilmu agama Allah atau mengajarkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dari amalan yang dari sisi keutamaannya sama dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Naam. Bal rubbama yakunu afdala minhu. Bahkan terkadang kata beliau rahimahullah, ia mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla dari sisi hukumnya lebih afdal dibandingkan jihad. Kama sayati taqriruhu fil wajhi tsamin wal mi'ah insyaallah taala. Sebagaimana nanti akan datang pembahasannya ketika beliau menyebutkan sisi yang ke-108 insyaallah taala dari sisi-sisi yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Naam. Bila kita membaca fatwa-fatwa dari kalangan mereka para ulama seperti Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kita akan menjumpai bahwasanya penjelasan mereka itu sama antara satu dengan yang lain, di mana mereka menjelaskan bahwasanya mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ternyata lebih afdal dibandingkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, beliau pernah ditanya, hal talabul ilmi afdalu amil qitalu fi sabilillah? Apakah mempelajari ilmu agama Allah, kalau di zaman kita saat ini mengaji, ya kan, menimba ilmu, menjadi santri atau menghadiri daurah ilmiah, menghadiri majalis al-ilm dan yang semisalnya. Beliau rahimahullah ditanya, apakah amalan seseorang mempelajari ilmu agama itu lebih afdal ataukah berperang di jalan Allah Azza wa Jalla itu lebih afdal? Beliau hafizahullah menjawab, talabul ilmi afdal, mempelajari ilmu itu jauh lebih afdal. Naam. Kemudian beliau mengulang, talabul ilmi afdal, mempelajari ilmu itu lebih afdal, illa idza stanfarahum al-imamu, terkecuali apabila sang pemimpin mereka, kecuali apabila pemimpin mereka memerintahkan mereka untuk berjihad. Karena kalau semisal sang pemimpin, penguasa memerintahkan rakyatnya untuk mengangkat senjata melawan musuh-musuh mereka, maka dengan seruan dari penguasa menjadi wajib hukumnya di saat tersebut bagi seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ini dikecualikan. Tapi kalau semisal jihad tersebut sifatnya fardu kifayah, maka menimba ilmu itu jauh lebih afdal dibandingkan berjihad. Naam. Demikian pula penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Dan beliau memberikan tambahan melihat dari sisi keadaan individu masing-masing seorang mukmin. Naam. Karena beliau rahimahullahu taala berpandangan pada masing-masing seorang mukmin memiliki hukum yang berbeda, apakah berjihad lebih afdal untuknya ataukah menimba ilmu itu lebih afdal untuknya. Beliau kemudian memperinci, apabila seseorang itu adalah seorang yang suja', yang pemberani, ma'rufatun wa ma'rifatu asalibil harb, ia juga mengetahui trik-trik berperang. Naam. Ia mengetahui trik-trik berperang. Maka kita katakan al-jihad fi haqqihi afdal. Berjihad pada haknya itu lebih afdal, li'annahu anfa'. Karena pada apa yang dimilikinya tersebut itu jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat. Demikian pula seorang yang lain. Seorang yang lain yang dia memiliki kekuatan dari sisi menghafal al-ilm, pemahaman dan yang semisalnya, kecerdasan, maka kita katakan menimba ilmu bagi dirinya itu lebih afdal, sehingga melihat dari keadaan individu masing-masing seorang muslim. Al-muhim, dari penjelasan yang kita bacakan dari perkataan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, nampak jelas dari apa yang beliau utarakan bahwasanya menimba ilmu, bahwasanya menimba al-ilm itu ya'dilul jihad, dari sisi pahalanya menyetarai jihad, menyetarai jihad, dan terkadang lebih afdal dibandingkan al-jihad. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, kita bacakan sisi yang setelahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Wajhu Sadisu Wal-Ishrun, sisi yang ke-26 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Kata Al-Mu'allif rahimahullah, Salahul Quwataini Al-Ilmiyah Wal-Amaliyah, bagusnya dua kekuatan seseorang ketika ia mempelajari al-ilm akan menyebabkan akhirnya dia memiliki dua kebagusan. Dua kebagusan. Yang pertama dari sisi kekuatan ilmu yang dia miliki. Yang kedua dari sisi kekuatan beramal terhadap ilmu yang dipelajarinya. Sehingga di sana ada dua kekuatan yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk dia memilikinya, yakni kuat dari sisi ilmunya dan kuat dari sisi mengamalkan ilmu tersebut. Naam. Kapan seseorang memiliki dua kekuatan ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang demikian besar. Kemudian beliau rahimahullah membawakan firman Allah tabaraka wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan yang saleh. Wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabr, dan seseorang yang saling memberikan wasiat dalam perkara kebenaran dan saling memberikan wasiat dalam perkara kesabaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Law fakkara an-nasu kulluhum fi hadhihi as-surah lakafathum." Apabila seluruh manusia mereka mau memikirkan, mentadaburi surat ini, wal asri innal insana lafi khusrin, sampai dengan akhirnya, maka lakafathum, niscaya surat ini akan mencukupi mereka. Nah, karena di dalamnya berisikan prinsip-prinsip yang dengannya apabila seorang muslim akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dia akan menjadi seorang yang falah, yang beruntung, tidak merugi di dunianya dan di akhiratnya apabila dia berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Asr ini. Dalam sebagian riwayat Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Laula anzalallahu ila khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah semisal Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surat ini saja, wal asr sampai dengan akhirnya, maka lakafathum, niscaya akan mencukupi mereka. Dengannya dia akan bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla. Dengannya dia akan bahagia di dunia dan di akhirat, sehingga kebahagiaan yang hakiki akan terwujud apabila seorang muslim dia benar-benar mentadaburi surah Al-Asr. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa bayanu dhalik, dan penjelasan dari perkara tersebut, annal maratiba arba'un, wa biistikmaliha yahsulu li syakhsi ghayatu kamalih. Di sana ada empat tingkatan. Wa biistikmaliha yahsulu li syakhsi ghayatu kamalih. Apabila seseorang dia bisa sanggup menyempurnakan keempat tingkatan tersebut, maka dia akan bisa meraih puncak dari kesempurnaannya. Di sana ada empat tingkatan yang apabila seseorang dia bisa menyempurnakan keempat dari tingkatan tersebut, dia akan bisa meraih puncak kesempurnaan dirinya. Naam. Ihdaha, yang pertama kata beliau rahimahullah, ma'rifatul haq. Ia mengetahui kebenaran. Ia faham apa itu kebenaran dan apa itu kebatilan. Naam. Dan tentulah seseorang akan bisa mengetahui perkara itu benar dengan dia mempelajari al-haq. Dia akan bisa mengerti bahwasanya ini adalah perkara yang haram, ini adalah perkara yang halal, dengan dia mengkaji perkara yang halal apa saja, perkara yang haram apa saja, demikian seterusnya. Sehingga perkara yang pertama dari keempat tingkatan tersebut yang apabila seseorang berhasil menyempurnakannya akan meraih puncak dari kesempurnaan adalah dia harus memahami kebenaran. Dia harus faham apa itu iman. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, bersumpah dengan masa bahwasanya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian, tidak memandang dan tidak melihat apakah si fulan, si A, seorang yang kaya atau seorang yang miskin, seorang yang sempurna fisiknya atau seorang yang cacat, seorang yang mulia atau tidak. Apabila mereka tidak memiliki keempat perkara tersebut, maka orang ini dikategorikan sebagai seseorang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga perkara yang pertama kali untuk dengannya seseorang keluar dari kerugian tersebut, dia harus mempelajari al-haq, mempelajari kebenaran dengan mempelajari dan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama yang harus disempurnakan, diamalkan, dilakukan apabila seorang berkeinginan dia memiliki, dia menjadi seorang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyah, yang kedua, amaluhu bihi. Dia harus mengamalkannya. Setelah dia belajar, ada tugas yang kedua. Dia harus mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga ilmu dipelajari bukan tujuannya adalah agar meraih titel. Ya, betapa banyak seseorang dia mempelajari ilmu agama, tapi yang dikejar oleh dirinya adalah sekedar titelnya, bukan tujuannya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini termasuk dari perkara yang tidak dibenarkan. Karena tujuan seseorang mempelajari ilmu agama adalah ia mengamalkan ilmu tersebut. Dan bahkan tolak ukur ilmu yang dia pelajari dikatakan bermanfaat dan tidaknya adalah dengan melihat apa yang nampak dari amalan-amalan perbuatannya. Nah, ilmu itu akan bermanfaat apabila merubah sikapnya, merubah sifatnya, merubah perangainya, merubah kekhusyukannya, sehingga seorang yang benar-benar memiliki ilmu nafi' akan terlihat dari sisi gerak-geriknya, tindak tanduknya, bahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-thalithah, yang ketiga, kata beliau rahimahullah, ta'limuhu man la yuhsinuhu. Ketika seseorang sudah mempelajari kebenaran, ia mempelajari ilmu. Yang kedua, dia sudah mempraktikkan ilmu, maka di sana ada kewajiban tingkatan yang ketiga, yaitu ta'limuhu man la yuhsinuhu. Dia mengajarkan ilmu tersebut kepada seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, memahaminya, mengetahuinya, sehingga dia ajarkan ilmu. Naam, dia dakwahkan ilmunya. Sehingga kewajiban yang ketiga adalah ad-da'wah ilal ilm, berdakwah kepada ilmu yang dipelajarinya tersebut. Dan ini adalah ciri-ciri pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah azza wa jalla. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup berjalan di atas jalan tersebut. Ana wa manittaba'ani, demikian pula jalan yang diikuti oleh orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jalan tersebut? Ad'u ilallahi ala basirah, yaitu berdakwah di jalan Allah azza wa jalla, namun berdakwahnya itu didasari dengan ilmu wahyu, bimbingan Allah azza wa jalla. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dan ini adalah amalan para nabi dan para rasul Allah azza wa jalla. Mereka para nabi, para rasul, diajarkan oleh Allah azza wa jalla ilmu. Setelah mereka mendapatkan pengajaran ilmu dari sisi Allah azza wa jalla, mereka terapkan kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya, mereka dakwahkan ilmu itu kepada umatnya, sehingga mereka melakukan ketiga marhalah atau tingkatan yang tadi kita sebutkan: mengetahui kebenaran, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Kemudian di sana ada tingkatan yang keempat, kata beliau rahimahullah, sabruhu ala ta'allumihi wal 'amali bihi wa ta'limihi. Sabarnya dirinya ketika mengajarkan ilmu tersebut, dia harus sabar. Harus sabar. Kemudian kesabaran dirinya ketika mempraktikkan ilmu. Ketika dia mempraktikkan ilmu, dia juga harus sabar. Harus sabar. Wa ta'limihi, dan sabarnya dirinya ketika dia mengajarkan al-ilm. Sehingga as-sabru di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa tawassabi sabr, mencakup ketiga perkara yang disebutkan di awal surah. Mengetahui kebenaran, mempelajari kebenaran, dia harus sabar ketika menimba ilmu, ketika mencari al-haq. Yang kedua, mengamalkan kebenaran juga dia harus sabar ketika mengamalkannya. Dan yang ketiga, dia juga harus sabar ketika mengajarkan al-ilm. Naam. Dalam risalah yang lainnya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya keempat tingkatan tersebut adalah termasuk dari perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia berkeinginan untuk berjihad melawan hawa nafsunya. Sehingga berjihad melawan hawa nafsu memiliki empat tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia harus menjihadi hawa nafsunya agar mau mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Setelah dia mempelajari ilmu agama Allah, dia harus menjihadi hawa nafsunya agar mau mengamalkan apa yang dia pelajari. Yang ketiga, dia menjihadi hawa nafsunya agar mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat, dalam perkara kesabaran. Naam. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa dzakara ta'ala al-maratib al-arba'a fi hadhihi as-surah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keempat tingkatan ini di surah Al-Asr ini. Wa aqsama subhanahu fi hadhihi as-surah bil 'asri. Dan Allah Azza wa Jalla bersumpah di surah ini dengan masa, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa. Anna kulla ahadin fi khusrin, yang menyebutkan dengan sumpahnya tersebut untuk mengkhabarkan bahwasanya seluruh umat manusia, seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian, fi khusrin. Ila alladzina amanu wa 'amilu shalihat. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan penjabaran pendalilannya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, maksudnya adalah humul ladzina 'araful haq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan yang soleh. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran, yang mengetahui kebenaran, mengetahui Rasul sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, mengetahui apa yang didakwakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui Islam, iman dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Naam. Ia adalah orang-orang yang pertama disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat tersebut. Wa 'amilu shalihat wa saddaqu bihi, sehingga dalam ayat ini ilal ladzina amanu wa 'amilu shalihat belum menyebutkan mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran kemudian membenarkan kebenaran tersebut. Fahadhihi martabah, ini satu tingkatan dari keempat tingkatan yang tadi disebutkan, ilal ladzina amanu wa 'amilu shalihat, sehingga di dalamnya terkandung dalil adanya satu tingkatan mengetahui kebenaran. Wa 'amilu shalihat humul ladzina 'amilu bima 'alimuhu minal haq. Adapun firman Allah Azza wa Jalla wa 'amilu shalihat, dan orang-orang yang melakukan amalan yang saleh, maksudnya adalah mereka orang-orang yang mengamalkan apa yang telah mereka ketahui berupa kebenaran. Sehingga ia mengamalkan apa yang telah dipelajarinya berupa kebenaran. Wa 'amilu shalihat. Fa hadhihi martabatun ukhra, dan ini adalah tingkatan yang lain. Wa tawasaw bil haqq, maksudnya kata beliau rahimahullah, wassa bihi ba'duhum ba'dan ta'liman wa irsyadan. Pada kalimat wa tawasaw bil haqq, saling memberikan wasiat dalam perkara kebenaran, maksudnya adalah memberikan wasiat dengannya sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya. Maksudnya adalah ta'liman wa irsadan, ia mengajarkan kebenaran tersebut, ia memberikan bimbingan kepada yang lainnya dalam perkara kebenaran yang telah dia ketahui, yang telah dia amalkan, sehingga dia mendakwahkannya, mengajarkan orang yang jahil, orang yang belum mengetahui tentang ilmu agama tersebut, dia ajarkan apa yang telah dia ketahui. Fahadhihi martabatun thalithah, dan di dalam firman ini wa tawassabil haq terdapat dalil tingkatan yang ketiga. Wa tawassabil sabri fasa sabaru alal haq, di dalam firman Allah Azza wa Jalla wa tawassabil sabr, yaitu mereka orang-orang yang bersabar ketika berada di atas kebenaran. Wa wassa ba'duhum ba'dan bisabri alaih wasabati, mereka juga memberikan wasiat sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya agar bersabar dan berpegang dengan perkara kesabaran. Fahadhihi martabatun rabi'ah, sehingga dalam firman ini terkandung tingkatan yang keempat, bersabar ketika belajar, bersabar ketika mengamalkan kebenaran, bersabar ketika mendakwahkan perkara kebenaran tersebut. Hadhihi nihayatul kamal, dan inilah puncak dari kesempurnaan. Puncak dari kesempurnaan adalah dengan seseorang menyempurnakan keempat tingkatan tersebut. Fa innal kamala ayyakuna asy-syakhsu kamilan fi nafsihi mukammilan li ghairihi. Ini perhatikan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fa innal kamal, karena definisi dari kemuliaan, kesempurnaan adalah ayyakuna asy-syakhsu kamilan fi nafsihi, apabila seseorang sudah sempurna pada dirinya, ada kesempurnaan pada diri seseorang dengan dia mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Wa mukammilan li ghairihi, dan ia bisa menyempurnakan orang lain. Itu adalah puncak dari kesempurnaan, di mana seseorang dia memiliki kesempurnaan pada dirinya, dia berilmu dan dia mengamalkan ilmu, dan membimbing seorang yang lainnya agar berada di atas kesempurnaan tersebut dengan mengajarkannya. Wa kamaluhu bi islahi quwwatayhi, sehingga kesempurnaan seseorang tolak ukurnya adalah dengan kesempurnaan dua kekuatan yang ia miliki. Yang pertama kekuatan al-ilmiyah, yang kedua kekuatan amaliyah, kekuatan ilmunya dan kekuatan amalannya. Fasalahul quwwatil ilmiyah bil iman wa salahul quwwatil amaliyah bi amali salihat. Baiknya kekuatan ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dengan dia beriman, dan baiknya kekuatan amalan seseorang adalah dengan dia melakukan amalan yang saleh. Sehingga beliau menyebutkan pada sisi yang ke-26 yang tadi kita sebutkan, adanya dua kekuatan yang apabila seseorang dia menyempurnakan dua kekuatan tersebut, akan menjadi seorang yang berada pada puncak kesempurnaan. Naam. Fasalah wa salahul quwwatil amaliyah bil amali salih, bi amali salihat wa takmilihi ghairahu wa ta'limi iyyahu wa sabrihi alaihi wa tawsiyatihi bis sabri 'alal ilmi wal amal. Adapun kekuatan amalan dilihat dari sisi seseorang mengamalkan amalan yang saleh, ia menyempurnakan orang lain, ia mempelajari ilmu tersebut untuk dirinya, dan dia bersabar di atasnya, dia memberikan wasiat dalam perkara kesabaran ketika berilmu dan beramal. Naam. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. Maka surat Al-Asr dengan ringkasnya lafaz-lafaz yang ada di dalamnya adalah termasuk dari surah Al-Quran yang paling mencakup amalan kebaikan dengan seluruh sisi-sisinya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Walhamdulillahilladzi ja'ala kitabahu kafiyan 'an kulli ma siwah syafiyan min kulli da'in hadiyan ila kulli khairin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kitabnya sebagai satu-satunya kitab yang seseorang akan tercukupi dengannya dari selainnya, akan mengobati dari seluruh penyakit, akan memberikan bimbingan dalam seluruh perkara-perkara kebaikan. Sehingga disebabkan karena kandungan yang demikian besar yang terdapat di dalam surah Al-Asr, Al-Imam Syafi'i rahimahullah belum menyebutkan perkataan yang tadi kita sebutkan, "Law fakkarun nasu kulluhum fi hadhihi surah lakafathum." Apabila seluruh manusia mereka mau memikirkan, mentadaburi, meresapi makna kandungan yang ada di dalam surah Al-Asr ini, maka niscaya surat ini akan mencukupi mereka sehingga mereka akan bisa meraih kebahagiaan dan kesempurnaan dalam perkara dunia dan akhirah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.